Welcome to my Get back. Sleepers in the Attic. Next Let's go. bukannya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari setelnya. Ladies and gentlemen, please welcome, I, Gomez Elek, me. sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Yang memang menarik bikin orang tertarik, jadi banyak yang mulut sekar muka. People in the area make some noise for Battle of Revolution performance. Remix. lang to. Yeah. Lanjut.